maruku wajahmu penginan, jelas bayangmu yang masih melekat dalam kecewa ku hanya mampu katakan tetaplah tersenyum karena itu jalan yang telah kau pilih. Terbanglah bersama pelangi. Banyak sudah kisah yang tertinggal kau buat jadi satu kenangan. Seorang sahabat pergi tanpa tangis sarungi mimpi. Selamat jalan kawan, cepatlah berlabuh. Mimpimu kini telah kau dapati. Saat